Qala alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang naibul fa'il. Qala al-musannif rahimahullah fil asl babun naibi 'anil fa'ili. Bab tentang an-naib 'anil fa'il, naibul fa'il. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. يحذف الفاعل فاعل dibuang. فينوب عنه maka menggantikan dari فاعل في أحكامه pada hukum-hukumnya seluruhnya مفعول به. يعني مفعول به. مفعول به فاعل apa? ينوب. Dibuang فاعل maka مفعول به menggantikan seluruh hukum yang ada pada فاعل. Seperti apa? Wajib apa? Rafa', umdah, datang setelah apa? Fi'il, ya. Tidak boleh diakhirkan dari fi'ilnya dan yang lainnya. Paham ini? Jadi fa'il dibuang, maka maf'ul bih menggantikan dari fa'il pada semua hukum-hukumnya. Fa'in lam yujad, kalau tidak ditemukan maf'ul bih, lam yujad, naibul fa'ilnya huwa, kembali kepada apa? Maf'ul bih. Apabila tidak didapati maf'ul bih ketika dibuang naik fa'ilnya, kemudian tidak didapati maf'ulun bih, famakhtassa wa tasarrafa min dharfin aw majrurin, maka dijadikan sebagai naibul fa'il makhtassa, apa yang terkhususkan dan apa yang bertasarruf dari dharf ataupun majrur ataupun masdar. Jadi kalau fa'il dibuang, maka kalau ada maf'ulun bih, maka maf'ulun bih ini dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Kalau tidak ada, maka yang dijadikan naibul fa'il dharf atau jar majrur atau masdar yang sudah dikhususkan. Ya. Dan bertasarruf. Nanti akan datang penjelasannya. Apa itu makna makhtassa dan apa itu makna tasarrafa? Wa yadhammu awwalul fi'li mutlaqa. Kemudian ketika dibuang fa'ilnya, maka bentukan fi'ilnya diubah. Yang tadinya mabni lil ma'lum menjadi apa? Mabni lil majhul atau mughayyirus shighar. Wa yudammu awwaluhu wa yudammu awwalul fi'li mutlaqa. Awal fi'ilnya secara mutlak di dhammah. Apakah pada fi'il madhi ataupun apa? Mudhari'nya. Thulasi ataupun yang ghairu thulasinya. Daraba jadi buriba. Yadribu yudrabu. Ah, jadi apa? Ketika dibuang fa'il maka awal fi'ilnya wajib di dhammah. Wa yusyarikuhu tsani dan yusyarikuhu sama dengan harokat yang pertama, harokat yang kedua. Jadi harokat yang kedua yusyarikuhu sama dengan harokat yang pertama. Pada semisal contoh tu'allima, ta'allama tu'allima, tahammala tuhammila. Yang di atas wazan seperti ini tafa'ala, ya, ketika di mabni majhulkan maka yang pertama dan yang kedua di dhammah, ya, ta'allama tu'allima, ya, tabadjala tubuddila atau misalnya itu, ya, tadahroja tuduh rijal gitu kan. Wa thalithu dan di dhammah huruf ketiganya. Pada semisal contoh in tolaka jadi untuliqa, in kasara apa? Unkusira. Apalagi dengan tambahan apa di sini? Alif dan nun. In tolaka, in fataha, ya, in futiha tadi. Ya. Huruf pertama dan ketiganya di dhammah. Wa yuftahu ma qabla al-akhiri fil mudhari' dan fathah. Huruf sebelum huruf akhirnya pada fi'il mudhari'nya. Ya. Kalau yadribu ya yudrabu, awalnya di dhammah sebelum akhirnya di fathah yudrabu. Wa yuksaru fil madhi dan sebelum huruf akhir itu di kasrah pada fi'il madhi. Seperti daraba jadi duriba, awalnya di dhammah sebelum akhirnya di kasrah. Duriba Zaidun. Ya. Yudrabu, ya. Zaidun di dhamma awalnya sebelum akhirnya di fathah. Ya. Paham ini ya? Jadi kalau dari sulasi, bagaimana cara membentuk fi'il yang mabni lil ma'lum menjadi al-majhul? Ya, kalau fi'il madhi di dhamma awalnya sebelum akhirnya di kasrah. Duriba. Ya. Kata apa jadi apa? Kutiba. Apalagi? Jalasa ya, julisa. Apalagi? Ya, jala jadi ju'ila. Qatala jadi apa? Qutila. Ada pun yang mudhari'nya. Bagaimana di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Yadribu jadi apa? Yudrabu. Yaqtulu jadi apa? Yuqtalu. Yaksiru jadi apa? Yuksaru. Dan yang semisalnya. Ah. Kemudian yang lebih dari 3 huruf. Ya. Ini berbeda-beda ya. Kalau wazannya yang disebutkan di sini apa? Tafa'ala. Tafa'ala maka di dhammah huruf pertama dan keduanya. Ya, sebelum akhirnya sama di kasrah. Ta'allama, tafa'ala, tufu'ila. Ta'allama, tu'ullima. Apa lagi? Hah? Masih ada yang misalnya ini? Tafa'ala, taqarraba, tuqurriba. Apa lagi? Taba'ada, enggak ada ya. Taba'ada, taba'ada ya. Iya, tafa'ala. Hah? Kalau tak jasas ada enggak? Ya. Wala tajassasu, ya. Apa? Ya, taqullida. Taqallaba juga bisa. Ya, taqallaba. Ya, taqallabu, tuqulliba. Ya, kemudian yang semisal intolako, ya, infala wazannya. Apa ini? Intolako, unturiko. Yang semisal apa? In? In bahasa. Jadi apa? Un bu'isa. Apa lagi? Hah? In inkasara un kusira. Tanya semisalnya. Ya. Apa lagi contoh fi'il yang ada selain ada di sini? Yang rubai. Kalau wazannya fa'ala apa? Tinggal fu'ila ya kan? Apa contohnya? Fa'ala yang fa'ala. Kerum, ada enggak kerumah? Takrim ya dia. Kurima ya dia. Azzama, uzzima. Ilmu berapa? Apa? Yu'azzimu, yu'azzamu. InsyaAllah mudah ya. Istaghfara. Ustughfira. Ya, seperti kalau istaghfar seperti intolaqa itu. Seperti intolaqa. Ya. Huruf pertama di dhammah, yang ketiganya di dhammah. Ustughfira. Ya. Ya, ista'ala apa contohnya? Ista'ala. Ya, tambahannya alif dan ta. Ightasala. Jadi apa? Ughtusila sama. Ini juga sama ya. Yang infa'ala, ifta'ala, istafala itu sama. Ketika di mabni majhul kan pada fi'il madhinya di yang pertama dan ketika di dhammah ya. Adapun mudhorinya mudah kan? Yastaghfaru. Awalnya di dhammah sebelum akhirnya di fathah. Walaka fi nahwi. Ah, boleh bagimu pada contoh qala, ba'a, apa lagi? Jala, sara, rama. Al-kasru mukhlafa. Untuk dikasrah secara murni. Untuk dikasrah dengan kasrah yang murni. Qala jadi qila. Ya, dikatakan. Ba'a jadi apa? Bi'a. Ya, kalau mudhorinya mudah ya. Qala yaqulu apa? Yuqalu. Ya, yuba'u. Ya. Sisi yang kedua, pada semisal qala dan ba'a. Ketika di mabni majhulkan atau diubah bentuknya. Selain yang pertama tadi, dikasrah murni. Qala qila. Ba'a bi'a atau musyamman dhamman di kasrah tapi di ismam ya padanya dhammah jadi qwila gitu qwila ya ismam dhammahnya qwila ya qwila cepat bacanya qwila ya. Wa dhammu mukhlasa atau juga boleh dengan dhammah murni qula bu'a jadi ada berapa lughah pada qala ketika di mabni majhulkan 3. Yang pertama kasrah murni qila bi'a sira ya. atau di ismam, ya, pada apa kasrohnya dengan dhammah, dicampur dengan dhammah qila, ya, bui'a, atau dengan dhammah murni qula bua. Tapi yang sering digunakan apa? Yang pertama, ya, ya, qila wa qila man raq, ya. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Di sini akan dibahas terlebih dahulu tentang tujuan-tujuan dari dibuangnya fa'il. Ya syarah, ya juzu hadzul fa'ili, boleh membuang fa'il. Ya. Imma lil jahli bih, alasannya bisa jadi karena tidak diketahui fa'ilnya, pelakunya. Ya, suriqa, misalnya apa? Al-mata'u, barang-barang dicuri. Mau disebutin fa'ilnya enggak tahu siapa yang ambil. Ya. Maka dibuang tentunya fa'ilnya. Suriqa al-mata'u. Ya. Nah, itu tujuan yang pertama dari apa? Dibuangnya fa'il karena tidak diketahui pelakunya, atau sebab dari dibuangnya fa'il yang pertama karena apa? Tidak diketahui pelakunya. Kemudian yang kedua, auli gharadin, atau karena sebab atau tujuan lafzi yang berkait dengan lafaz, seperti untuk meringkas lafadznya, ya, atau memperbagus lafadznya, au ma'nawi, ataupun tujuan yang berkait dengan makna, nanti akan beliau jelaskan, ya, contoh-contohnya. Fal awwalu, maka yang pertama, apa itu yang pertama? Dibuangnya fa'il karena apa? Tidak diketahui pelakunya, yaitu suriqa al-mata'u, barang-barang dicuri. Ya, di sini dibuang apa? Fa'ilnya. I'rabnya mudah kan? Suriqa fi'lun madh mughayyaru shighah, atau mabni lil majhul. Mughayyaru shighah mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Al-mata'u apa? Naibul fa'il marfu' 'alamatu rafi'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Wa ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita katakan suriqa al-mata'u ruwiya an Rasulillah? Idza lam yu'lam as-sariq, ketika belum diketahui siapa pencurinya, warrawi, dan siapa perawinya. Ya sudah, lebih selamat ruwiya. Ah, wa tsani, adapun yang kedua, apa yang kedua? Dibuangnya fa'il karena tujuan apa? Lafzi yang berkait dengan lafaz. Karena sebab yang berkait dengan apa? Lafaz. Seperti untuk membaguskan sajaknya supaya pas. Seperti tujuan meringkas. Nah, itu yang berkait dengan lafaz. Contoh apa? Tujuan yang berkait dengan lafaz, ya, antara untuk meluruskan sajaknya atau apa? Meringkas agar lebih ringkas. Nah, itu berkait dengan lafaz, kan? Ya, contoh ucapan mereka orang Arab, man tabat sariratuhu humidat siratuhu, man tabat sariratuhu humidat siratuhu, kan sajaknya pas, man tabat sariratuhu humidat siratuhu, sama hu dan pas gitu. Siapa yang baik sariratuhu, hatinya, humidat siratuhu, ini saya akan terpuji siratuhu, biografinya, perjalanan hidupnya. Karena itu semua tergantung kepada apa yang ada dalam hatinya. Ya, baik tidaknya biografi ataupun perilaku dia tergantung kepada apa yang ada dalam hatinya. Mantabat sariratuhu humilat siratuhu. Ini sajaknya kan enak. Fa innahu law qil, seandainya kalau dikatakan disebut dengan menyebutkan fa'ilnya, ya. Mantabat sariratuhu hamidan nasu siratahu. Siapa yang baik hatinya, hamidan nasu sirotahu, ini saya manusiakan memuji sirohnya, perjalanan hidupnya, ya. Katanya kalau seperti ini disebutkan fa'ilnya hamidan nasu, tidak dikatakan humidat sirotuhu, tapi hamidan nasu sirotahu, ikhtallatis saja'ah, sajaknya akan menjadi cacat, ya, akan menjadi cacat, kurang pas. Kalau tadi kan pas kan dua kata man tobat sariratuhu humidat siratuhu. Kalau hamidan nas jadi tiga di sini kan, tiga kalimat hamidan nasu siratuhu. Sedangkan yang sebelumnya kan dua tuh, tobat sariratuhu. Ya, humidat siratuhu pas. Tapi kalau man tobat sariratuhu hamidan nas siratuhu, lebih panjang yang keduanya. Ya. maka dibuanglah fa'ilnya. Untuk apa? Meluruskan sajaknya. Wasalis, yang ketiga. Apa yang ketiga? Atau contoh yang lain diantaranya ya, dalam ayat Al-Quran. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih. Fa'in aqabtum, kalau kalian hendak membahas, membalas kezaliman orang lain, fa'aqibu, maka silakan balaslah. Bimithli ma'uqibtum bih, dengan semisal apa yang kau ditimpakan kepadamu kejelekan. Ya, dengan semisal apa yang ditimpakan kepadamu kejelekan. Bimithli ma'uqibtum bih. Di sini di mabni majhulkan uqibtum. Ya. Ini untuk membaguskan nadhamnya juga. Ya, fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih. Ya, kalau dikatakan dengan menyebutkan fa'ilnya, maka nadhamnya berbeda. Fa'aqibu bimithli ma. Apa misalkan sebutkan fa'ilnya? Ya, aqabu, ya. Aqabukum bih misalkan. Ya, beda tentunya nadhamnya. Kaqouli ta'ala, yang ketiga, maksudnya apa yang ketiga? Dia buangnya fa'il karena sebab apa yang berkait dengan makna. Tujuan yang berkait dengan makna. Yaitu contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu. Mana di sini syahidnya? Idza qila lakum, itu kan idza qila lakum, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berluas-luaslah dalam majlis, fafsahu, maka hendaknya kalian berluas-luas. Yafsahillahu lakum, balasannya Allah akan meluaskan untuk kalian. Di sini disebutkan fiilnya dalam bentuk mabnil majhul atau mughayyirus shighah qila. Ya. Wa qawli syair, nanti akan dijelaskan kenapa demikian. Dan juga contoh ucapan penyair. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim id ajshaul qaumi ajalu. Wa in muddatil aidi, apabila muddatil aidi dijulurkan tangan-tangan ila zad, ke perbekalan, semuanya kan ketika disiapkan perbekalan makan, mereka semuanya tangannya kan segera tuh menyodorkan tangannya ke perbekalan itu, perbekalan makanan. Wa in muddat, dan apabila dijulurkan tangan-tangan ke arah perbekalan makanan, lam akun, maka saya lam akun tidak ingin menjadi orang yang ajalim, tergesa-gesa, terburu-buru untuk apa menjulurkan tangan ke perbekalan makanan tersebut. Id ajshaul qaumi ajalu, karena kaum yang paling rakus adalah kaum yang paling cepat-cepat terburu-buru menjulurkan tangannya ke makanan yang hidangkan. Ya, di sini mana syaitnya? Muddat, ya. Wa in muddatil aidi, ya, apabila dijulurkan ya tangan-tangan. Di sini disebutkan fahudhifal fa'il fi dzalika kullih, maka dibuanglah fa'il pada contoh-contoh ini semuanya, pada qila lakum dan juga apa wa in muddat al aidi. Ya. Kenapa? Li'annahu la yata'allaq gharadun bi dzikrih, karena tidak ada kaitan tujuan tertentu dengan menyebutkannya. Artinya menyebutkan fa'ilnya tidak ada manfaatnya gitu, tidak banyak manfaatnya. Idza qila lakum tafassahu, apabila dikatakan kepadamu, ya siapapun yang mengatakannya. Misalkan majlis masih luas cuma duduknya enggak rapat gitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ayo geser-geser." Ya geser, siapapun yang mengatakannya. Ya, maka tidak ada tujuannya kan kalau disebutkan fa'ilnya. La yata'allaqu gharadun bi dzikri. Tidak berkait dengan satu tujuan dengan menyebutkannya. Tidak ada manfaat yang berat atau besar. Seperti juga contoh yang lain, idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Ya. Apabila diucapkan kepada kalian salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik dari itu. Enggak disebutkan di sini apa? Fa'ilnya, fa idza huyitum. Ya siapa saja, apakah Muhammad yang mengucapkan salam, Zaid atau siapa? Ya. Paham itu ya? Karena tidak ada faedahnya yang besar dengan menyebutkan fa'ilnya. Bahkan dimaukan hanya umum, siapapun yang mengucapkan salam kepadamu, khususnya kepada ataupun dari mereka kaum muslimin. Kemudian ya, sampai sini ada yang mau disampaikan. Ini juga wa'in muddat al-aidi, enggak sebutkan fa'ilnya, tangan-tangan siapa? Tangan-tangan siapa saja? Ya, ketika disediakan makanan atau perbekalan, saya tidak mau menjadi orang yang pertama untuk menyodorkan tangan saya. Kenapa katanya? Orang yang paling rakus adalah orang yang paling tergesa-gesa menjulurkan tangannya ke perbekalan makanan ketika dihidangkan. Sudah jadi yang kedua aja, jangan jadi yang pertama ya. Kebiasaannya demikian, tapi nggak mesti juga. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Paham ini. Kemudian bahasan berikutnya tentang memberikan hukum-hukum kepada naibul fa'il dari hukum-hukum yang ada pada fa'il karena sebab dibuang fa'ilnya. Ya. Wa haitsu hudzifa fa'ilul fi'li fa innaka tuqimu muqamah al-maf'ula bih. Wa haitsu hudzifa, di mana saja dzaraf dia. Dzaraf apa? Makan, keadaan juga zaman. Kapan saja atau di mana saja hudhifa dibuang fa'ilul fi'li, fa'ilnya fi'il, fa'innaka maka engkau. Tuqimu muqamahu, menempatkan pada posisi fa'il maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Jadi kapan saja dibuang fa'il dari fi'il, maka engkau posisikan maf'ul bih pada posisi apa? Fa'il. Pada posisi fa'il. Al-maf'ul bih, maf'ulnya tuqimu. Ya. Kemudian wa tu'tihi ahkamahu al-madhkurata lahu fi babi, dan kau berikan kepada maf'ul bi hukum-hukum fa'il yang sudah disebutkan pada babnya. Ya, sudah barusan kita lewatkan ya. Fatusayyiruhu marfu'an, maka kau jadikan maf'ul bi itu marfu' ba'da an kana mansuba, setelah sebelumnya dia apa? Mansub. Wa umdatan, dan kau jadikan dia maf'ul bi umdah, sesuatu yang mendasar, pokok dalam kalam. Ba'da an kana fadlah, setelah sebelumnya fadlah. Yang umdah dalam kalam kan mubtada, khabar, fa'il. Ya. Adapun maf'ul ya dia fadlah. Wa wajib ta'khiri, dan kau jadikan maf'ul bi itu wajib diakhirkan. Anil fi'li, dari fi'il, yani fi'il dulu baru naibul fa'il. Ba'da an kana ja'iz at-taqdimi 'alaih, setelah sebelumnya ketika dia sebagai maf'ul bih boleh didahulukan dari apa? Fi'ilnya. Zaidan darabtu, boleh. Ah, ketika dibuang ta'nya jadi duriba zaidun, tidak boleh zaidun apa? Duriba dengan niatan zaidun sebagai apa? Naibul fa'il. Boleh zaidun duriba, tapi zaidun mubtada, bukan naibul fa'il. Ah, itu. Jadi saya ulangi ya. Engkau berikan hukum-hukum yang ada pada fa'il yang telah disebutkan kepada maf'ul. Di antaranya, engkau jadikan maf'ul bini marfu' setelah sebelumnya apa? Mansub. Engkau jadikan maf'ul bini umdah setelah sebelumnya apa? Fadlah. Engkau jadikan maf'ul ini wajib diakhirkan dari fi'ilnya setelah sebelumnya boleh didahulukan dari fi'ilnya. Wa yu'annatsu lahul fi'lu in kana mu'annafa, dan kau atau dijadikan mu'annaf karenanya fi'il apabila naibul fa'ilnya mu'annaf. Ya, dorobtu syarah hindan, dibuang taknya ya bah, duribat hindun, kasih tak tau ini si sakina. Ya, sebagaimana ketika bersama fa'il kasih tau tak ini si sakina. Taqulu, engkau katakan fi doroba zaidun amron, pada contoh doroba zaidun amron, duriba amrun. Ya, duriba amrun. Lihat, ya, persis hukum yang ada pada Zaid, dalam contoh dorba Zaidun Amrun, itu ada pada Amrun, duriba Amrun. Sama-sama rofa, sama-sama datang setelah fi'il, sama-sama fi'ilnya dimudhakarkan karena fa'ilnya mudhakar, dan yang kedua karena naibul fa'ilnya mudhakar. Dorba Zaidun Hindan, dibuang Zaidnya, di duribat Hindun. Ya, sebagaimana seperti bersama fa'il saja. Ya, perlakuan naibul fa'il ini seperti perlakuan pada fa'il. Hanya saja namanya beda. Ya. Paham ini? Kemudian kalau fiilnya itu butuh kepada dua maf'ul, maka yang satunya tetap sebagai mansub, sebagai maful bih. Seperti apa? Kasautu Zaidan Tauban, saya mengenakan pakaian untuk Zaid. Kasautu Zaidan Tauban. Kalau dibuang fa'ilnya ya kusya Zaidun Tauban gitu ya. Kusya Zaidun Tauban. I'rabnya Zaidun ibn fa'il dan dia sebagai maful bih yang pertama itu. Kemudian apa? Tauban maful bih yang kedua. U'tiya apa juga butuh kepada maful. A'taitu Hindan apa? Hadiyatan. Aku memberikan kepada Hindun hadiah. Dibuang. Tanya dia apa? U'tiyat Hindun hadiyatan. Hindun dikasih hadiah. Ya, fa'ilnya ya Hindun itu maful bih yang pertama. Dia marfu sebagai naibul fa'il. Kemudian hadiyatan maful bih yang kedua mansub. Jadi salah satunya saja yang dinasubkan. Kemudian pembahasan berikutnya tentang penggantian selain maf'ul dari fa'il. Kalau tadi kan penggantian maf'ul bi dari fa'il. Kemudian bagaimana kalau tidak ada apa? Tidak ada maf'ul bihnya. Kalau tidak ada maf'ul bihnya, maka yang menggantikan dari apa? Fa'il adalah selain maf'ul bi, seperti yang beliau sebutkan. Borof atau jar majrur ataupun masdar yang dikhususkan ataupun yang bertasarruf. Fa in lam yakun fil kalami maf'ulun bih naba dzarf. Kalau pada kalam itu tidak ditemukan maf'ul bih, tidak ada maf'ul bih, maka dzarf menggantikannya. Menggantikan fa'il atau jar majrur menggantikannya, menggantikan fa'il atau masdar menggantikan apa? Fa'il. Ya. Taqulu engkau katakan sira farsakh. Dilalui satu farsakh, diperjalanani satu farsakh, dilewati atau ditempuh perjalanan satu farsakh, ditempuh perjalanan satu farsakh, dari saro kan, dari siro, farsakhun, ya farsakhun naibul fa'il, ya. Anda lupa berapa mil ini, farsakh, ya. Mungkin pertemuan berikutnya insyaAllah. Wasima Ramadhanu, dipuasai bulan Ramadhan, ya. Murra bi Zaidin, dilewati Zaid. I'rabnya bisa kan? Sira farsakh, sira fi'lun madh, mughayyiru shighah atau mabni lil majhul, farsakh naibul fa'il marfu'. Kemudian murra bi Zaidin, marra yamurru, murra kan? Murra fi'lun madh, mughayyiru shighah, mabni lil fathli mahallal min al-i'rab bi Zaidin. Ini jar majrur pada mahalnya apa? Raf'in, naibul fa'il, ya naibul fa'ilnya jar majrur. Julisa julusul amir. Julisa julusul amir, diduduki. Cara duduknya amir. Ya. Paham maksudnya ya? Julisa julusu al amir, diduduki. Cara duduknya amir, mesti ditiru gitu cara duduknya amir. Ya. Julus bentuknya apa? Masdar kan dari jalasa jadi julus. Ya, dan dia sudah dikhususkan dengan idhofah julusu al amir. Ya julisa fa'ilun ma'ub mughayyaru al-sighah julus naibul fa'il. Bentuknya apa? Masdar kan? Marfu' ala matrafi al-dhamma dhahiru ala akhirih dan ia mudhaf. Al-amiri mudhafun ilaih. Ya. Kemudian, sudah 30 menit belum nih? Hah? Masih ya. Pembahasan berikutnya adalah tentang syarat-syarat dzaraf masdar agar keduanya bisa menggantikan dari apa? Fa'il. Wala yajuzu niyabatu dzarfi aw al-masdar illa bi thalathati syurutin. Tidak boleh dzarf ataupun masdar menggantikan dari fa'il ketika fa'il dibuang illa bi thalathati syurutin, kecuali dengan 3 syarat. Ya. Dan yang dimaksud dengan masdar ya, maksud juga isim masdar juga. Isim masdar yang dia penunjukkan maknanya sama dengan masdar, cuma lafadznya kalau isim masdar beda dengan lafadz fiilnya, sudah mengulangi pengurangan. Ikhtisal tu masdarnya apa? Ikhtisal. Isim masdarnya apa? Ghuslan. Ya. Sama isim masdar juga beramal seperti apa? Masdar. Ahaduha, syarat yang pertama agar dzarf zaman atau makan atau masdar itu beramal adalah agar masing-masingnya muhtasan, ya dihususkan, ya dihususkan. Apakah nanti dengan sifat ataupun dengan idhofah. Fala yajuzu, sehingga tidak boleh dikatakan duriba dorbun, dipukulkan satu pukulan. Enggak boleh. Kenapa? Karena dorbun di sini umum, tidak dikhususkan dengan sifat. Dipukulkan satu pukulan. Iya. Enggak boleh. Tidak boleh juga dikatakan sima zamanun, dipuasai satu zaman. Enggak boleh. Tidak mukhtas. Pada Ramadan yang khusus. Iya, ada batasannya Ramadan malah. Sima Ramadan, dipuasai Ramadan, jelas. Ya. Adapun kalau zaman, ya mutlak ini, umum. Ya. Masih mubham, dipuasai satu zaman, enggak boleh. Tidak boleh juga dikatakan i'tikafa makanun, di i'tikafi satu tempat, enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena tidak mukhtas, faedahnya juga enggak ada. Di i'tikafi satu tempat, faedahnya apa? Enggak ada. Kenapa enggak boleh masing-masing dari contoh duri babarbun, sima zamanun, utikifa makanun, li'adami ikhtisosia. Karena tiga contoh ini tidak dihususkan. Masdar pada tiga contoh ini tidak dihususkan. Masdar pada contoh darbun, adapun zaman apa? Dorof ya. Dorof apa zaman? Dorof zaman. Makan dorof apa? Dorof makan. Ya. Jadi duri babarbun contoh apa? Dorof apa apa? Contoh masdar yang tidak dihususkan. Sima zamanun, zaman contoh apa? Dorof yang tidak dihususkan. Utukifa makanun, contoh apa? Makan, dorof makan yang tidak dihususkan. Ini tidak boleh, contoh, tiga contoh ini. Kenapa? Karena tidak dihususkan. Fa'in kulta, adapun kalau engkau katakan duriba dorbun syadidun, dipukulkan pukulan yang keras. Ya. Disifati di sini, dorbun yang syadid. Berarti sudah khusus. Ya, sudah khusus. Sima zamanun tawilun, dipuasai satu waktu yang panjang. Sudah khusus dengan sifat. Utukifa makanun hasan, diitikafi satu tempat yang indah, maka jaz boleh. Kenapa? Li husulil ikhtisasi bil wasfi, karena sudah dihasilkan penghususan dengan sifat. Ya, penghususan bisa juga dengan idhofah atau dengan sifat. Seperti dengan idhofah tadi, julisa julusu al amiri, ini dihususkan kan kenapa? Dengan idhofah al amir. Kemudian afani syarat yang kedua. Apa syarat yang pertama agar dorof dan masdar itu bisa jatuh sebagai naibul fa'il, menggantikan dari fa'ilnya, khususnya ketika tidak ada maf'ul bih? Itu apa? Agar muhtas, muhtas. Muhtas dihasilkan bisa dengan apa? Sifat atau dengan idhofah. Afani yang kedua. Ataupun yang lainnya bisa juga ya. Bisa juga dengan adat dihususkan. Ya. Seduri babarbatan. Ya. Bisa dengan adat dihususkan. Duri babarbatani, dipukulkan dua pukulan. Atau dengan ibafah. Duri babarbul amir. Ya. Atau dengan al bisa. Dengan al juga bisa. Siro as-sayru. Siro as-sayru, ditempuh satu, dilalui satu as-sayr, satu perjalanan, safar. Ya. Dengan wasaf juga tadi sudah kita lewatkan. Di antara contohnya, wa nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Ya. Nafkhatun wahidah, naibul fa'il dari nufikha. Dan dia masdar nafakha, yanfukhu nafkha. Disifati dengan wahidah, maka boleh. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna mutasarrifa, agar dia mutasarrif, yakni dzaraf. Ya. Pada ini kaitan syarat yang kedua ini khusus untuk dzaraf. Ya. Al mutasarrif min al dzuruf, yakni yang mutasarrif dari dzaraf. Ya. Apa yang mutasarrif dari dzaraf nanti akan kita baca di sini. Ya juzu loncat ya. La mulaziman linasbi an yakuna mutasarrifa, agar dia bertasarruf. Maksudnya apa bertasarruf itu? La mulaziman linasbi ala dzarfiyyah aw al masdariyah. Ah ini dua-duanya bisa ya. Syarat ini mutasarrifa an yakuna mutasarrifa mengenai dzarf dan masdar juga. an yakuna mutasarrifa, agar dia bertasarruf. Maknanya apa bertasarruf? La mulaziman linasbi ala dzarfiyah, dia tidak menetapi nasab sebagai dzarf. Dalam penggunaan tidak menetapi nasab sebagai dzarf. Kadang dia datang sebagai khobar atau mudadda rafa. Itu yang namanya mutasarrif. Awil masdariyah, ataupun dia tidak menetapi nasab sebagai masdariyah, sebagai maf'ul mutlak. Ataupun kalau ada dzarf yang dia menetapi nasab sebagai dzarf, ataupun masdar menetapi nasab sebagai maf'ul mutlak, maka ini tidak boleh dijadikan apa? Naibul fa'il. Karena naibul fa'il kan harusnya apa? Rafa kan? Syaratnya kan rafa. Sehingga kalau dzarfnya itu menetapi nasab atau masdarnya menetapi nasab, maka ini tidak boleh dijadikan naibul fa'il. Fala yajuzu, sehingga tidak boleh. Contoh subhanallah, di dhamma subhanallah. Subhanallah itu masdar maf'ul mutlak, dan dia menetapi nasab sebagai maf'ul mutlak. Amilnya itu mahdhuf, taqdirnya usabbih subhanallah. Jadi seseorang ketika mengucapkan subhanallah, maksud saya mencucikan Allah. Usabbih subhanallah, saya benar-benar mencucikan Allah. Gitu. Bidham, tidak boleh dikatakan subhanallah dijadikan naibul fa'il. Ala an yakuna naiban manaba fa'ili fi'lihi al-muqaddari ala an taqdirahu yusabbahu subhanallah. Tidak boleh subhanallah dengan dhammah. Ala an yakuna naiban manaba fa'ili fi'lihi, karena dia menggantikan tempatnya fa'il dari fi'ilnya. Ya. Dijadikan sebagai naibul fa'il dari fi'ilnya yang muqaddar, tidak boleh. Subhanallah di dhammah, karena dia dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il dari fi'ilnya yang muqaddar. Takdirnya apa? Yusabbahu subhanallah. Ya, yusabbahu subhanallah. Enggak boleh. Alasannya apa? Tadi karena subhanallah itu menetapi nasab. Dia mesti nasab sebagai maf'ul mutlak, yang seringkali kadang disebut masdar juga maf'ul mutlak. Ah, paham ini ya? Enggak boleh subhanallah, ma'adallah juga. Ya, ma'adallah. Enggak boleh ma'adullah. Ya, a'udzu ma'adallah. Ya. Kemudian wala yuja'u, tidak boleh dikatakan yuja'u idza ja'a Zaidun. Didatangkan ketika Zaid datang. Idza, ini kenapa? Dzaraf kan? Dzaraf apa? Idza. Zaman kan? Limastaqbala minaz zaman. Dzaraf yang menunjukkan waktu yang akan datang, ya kan? Kalau id yang telah lewat. Tidak boleh dikatakan yuja'u idza. Kenapa? Karena idza itu menetapi nasab sebagai dzaraf. Meskipun idza itu apa? Mabni dia. Mabni ala sukun pada mahali nasab gitu. I'rabnya mahali karena idza itu apa? Mabni. Kenapa dia bina? Ya, karena dia menetapi dzarfah kepada jumlah ya. Al-muhim idza tidak boleh dijadikan naibul fa'il. Kenapa? Karena dia menetapi nasab sebagai dzaraf. Ya. Berbeda dengan contoh yaumun, yaumun ataupun masdar apa? Apa yang masdar atau dzaraf ini? Dzaraf dulu. Yaumun kan dzaraf ya. Bisa enggak dikatakan sima yaumun harun, dipuasai satu siang yang panas, bisa kan? Bisa. Kenapa? Karena yaum itu dalam penggunaan ya kadang nasab, iya. Kadang tidak, tidak menetapi dzaraf dia. Ya. Kalau al yauma akmaltu, nasab kenapa? Dzaraf, ya kan? Al yauma. Tapi apakah penggunaan yaum itu nasab terus? Tidak kan? Kadang dia rofa sebagai mubtada al yaumu, yaumul khamis, hari ini hari Kamis tuh. Ini yang namanya mutasarrif, tidak menetapi satu penggunaan sebagai dzaraf mansub terus tidak. Walau ja'u idza ja'a Zaidun ala anna idza sebagai tidak boleh dikatakan yuja'u idza Zaidun dengan menjadikan idza sebagai naib dari fa'il. Kenapa? Li'annahuma la yatasarrufan, karena keduanya tidak bertasarruf. Ya, subhanallah, subhana, dan apa, idza tidak bertasarruf, sehingga tidak boleh dijadikan naibul fa'il. Ya. Adapun kalau naibul fa'ilnya yuja'u huwa, kembali kepada Zaid gitu ya. Zaidun yuja'u idza ja'a Zaidun. Ahmad yuja'u idza ja'a Zaidun. Ya boleh, karena naibul fa'ilnya huwa bukan idza. Ah, syarat yang kedua paham ini? Apa? Syarat yang kedua yaitu agar dzaraf dan masdarnya bertasarruf. Apa ini maksud dengan dzaraf yang bertasarruf? Yaitu dzaraf yang dia tidak menetapi nasab sebagai dzaraf. dalam penggunaan. Kadang dia nasab sebagai dhorf, kadang dia rafa sebagai mubtada, kadang sebagai khobar, kadang sebagai fa'il gitu. Kadang dijarkan juga, ya. Itu yang mutasarrif. Begitu juga masdar. Ya, masdar. Nah, sini julus ya. Julisa julusu al-amir, bisa julus. Ya. Dijadikan sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena dia bertasarruf, tidak menetapi satu penggunaan. Ya. Yaitu nasab saja sebagai maf'ul mutlak. Syarat yang ketiga. Atau gimana? Cukup atau sudah berapa menit ini? 40. Ya. Silakan, ada pertanyaan enggak? Ada yang masih belum jelas? Iya, tidak disebutkan ajaran majelis sini. Ya. Yang penting ada faedahnya ajaran majelis. Ya. Murra bi Zaidin. Dan semisal itu. Ya. Fi'il-fi'il yang muta'addi dan huruf jar ketika fi'ilnya di mabni majelis kan di ajaran majelis sebagai naibul fa'il. Syarat yang ketiga, an yakuna al-maf'ul bih mawjudan. Nanti aja ya, untuk pertemuan berikutnya ya. Khawatir kepanjangan. Lumayan banyak ini. Dan tadi yang disebutkan dari tujuan-tujuan dibuangnya fa'il, itu bukan pembatasan. Cabangnya masih banyak. Iya. Tujuan dibuangnya fa'il yang berkait dengan makna, terutama itu yang paling banyak, yang berkait dengan makna. Di antaranya ya, kalau mau saya tambahkan itu, tujuan dibuangnya fa'il karena sebab yang berkait dengan makna, ya, adalah di antaranya karena takut kepada pelakunya kalau disebutkan, ya, seperti duriba Zaidun, saya dipukul. Kalau saya sebutkan pelakunya, saya kena pukul juga ini. Ya, sudah enggak disebutkan. Pokoknya saya dipukul, kasihan ditolong ayo. Kalau sebutin fa'ilnya, saya dipukul lagi ini. Ya. Atau karena kasihan sama pelakunya kalau sebutkan takut jadi keroyok. Duriba Zaidun enggak sebutkan yang bul amr, aduh habis yang ber. Sudahlah, duriba Zaidun. Ya. Atau karena meremehkan apa? Pelakunya diremehkan. Ya, kutila Umar bin Khattab, enggak mau menyebutkan pelakunya. Ya, ditahkir. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Dari tujuan ibunya fa'il, di antaranya untuk adab juga. Apa ucapannya jin? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ketika yang disebutkan kejelekan tidak disebutkan Allah fa'ilnya. Ya, wa anna la nadri asyarrun urida, apakah kejelekan yang dikehendaki di dunia ini? Siapa yang mendaki? Allah, cuma mimba bitta'dub tidak disebutkan fa'ilnya. Ketika kebaikan disebutkan am arada bihim rabbuhum rasyada. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Syarat yang ketiga. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.